Saha eta anu makai gelung tioda. Jika hayang ratukan kabaya, kami nak manis nganggo salendang ipin. Dipandang ayu makai kumbeli. Itu gadis priangan anu budina sopan, rambut nikah mayang disunting. Saha eta anu makai gelung tioda, jemput tiga mayang raksukan kabaya. Kamina manis nganggo salendang ipis, dipandang ayu makai kongeli. Itu gadis priangan anu budina sopan, rambut tiga mayang gadis priangan anu budina sopan, tapi ulah naros sambarangan. Itu gadis priangan anu budina sopan, rambut tiga mayang disunting. Gadis priangan anu budina sopan.